sendiri. Sedangkan dulu kau yang menemani. Tak kubiar nikah ini badi tanpa, dan menangis sendu hatiku. Siapa tahu sakit di hati ku rawat sendiri. Si orang tak ketentuan.